sukun sukun doro hamar ningo haholongan korang doi tonaro dalam buki dahasia yang arong na songoko ai hola koro sia di lambung mia baca sorang sasara horo ina holongan bos maroham mai hola koro hola koro hasia holo kidi denga ni basam sasara horo ina holongan bos maroham mai hola koro hola koro bariban tonani dai nani mambo wana dahasia kalau gona mangulus di topi ni sasara horo ina holongan os maroham mai hola koro hasia holo kidi denga ni basam sasara horo ina holongan os maroham mai hola koro mariba